Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-23 dari silsilah ilmiah belajar tauhid adalah tentang taat ulama di dalam kebenaran. Ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala dan juga agamanya, yaitu ilmu yang membawa dirinya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama adalah pewaris para nabi dan kedudukan mereka di dalam agama Islam adalah sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat derajat para ulama dan memerintahkan kita untuk taat kepada mereka selama mereka menyeru dan mengajak kepada kebenaran dan juga kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri kalian. Surat An-Nisa 59. Ulil amri di sini mencakup ulama dan juga umara atau pemerintah. Menghormati para ulama bukan berarti menaati mereka di dalam segala hal, sampai kepada kemaksiatan. Ulama seperti manusia yang lain, ijtihad mereka terkadang salah dan terkadang benar. Kalau benar, mereka mendapatkan 2 pahala, dan kalau salah, mereka mendapatkan 1 pahala. Apabila telah jelas kebenaran bagi seorang muslim dan jelas bahwasanya seorang ulama menyelisihi kebenaran tersebut dalam sebuah permasalahan, maka tidak boleh seseorang menaati ulama tersebut dan kemudian dia meninggalkan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata fi ma'siyatillahi, innamat ta'atu fil ma'ruf." Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya di dalam kebenaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila seseorang menaati ulama dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah menjadikan ulama tersebut sebagai pembuat syariat dan bukan penyampai syariat. Ini seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah. Surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ketika menjelaskan ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahalluhu wa idza harramu alaihim syai'an harramuhu." Ketahuilah bahwa mereka bukan beribadah kepada para ulama dan ahli ibadah tersebut, akan tetapi mereka apabila menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka mereka pun ikut menghalalkan. Dan apabila ulama dan ahli ibadah tersebut mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka pun ikut mengharamkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Adi bin Hatim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.